Tambah Saiki isih kelingan tresnaku mung sepeleke. Kudune kowe ngerteni kabeh mung titipane Gusti. Kangenku iki asmara pulo omongno aku isih ngenteni ombak segoro kau saja lumpuh tak hati-hati kapan kau tresnamu sing tak hodeli. Lali tenang tode gonmu janji-janji disakseni lampu alun-alun iki. Lali tenang tode karo aku iki neng terminal stasiun gonku golei. Oh,

apa jo arep turu angel bareng ora mai to sapa wong sing ora nyo ora kepedo sawantara pengin ngero percaya aku ku thank you. sing ala terima mundur timbang loro ati tak oya wong kowe wis lali ora bakal bali. Paribasan awal urip kari palu lilo tak lakoni cepule janjimu cepule sumpahmu raiso dikuku wong salah ora gerlem aku salah suwe suwe sopo wong sing peta mripatku wis ngerti sak nyatani kowe salah kule menangmu dewe terpari jebol dukule malah suka teki pari pasan awal urip karipalu lilo tak lakoni janjimu jebule sumpahmu raiso dikuku wong salah ora gelem aku salah suwe suwe sopo wongi sing betah mripatku wis ngerti sak nyatane kowe salah kolek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suka teki terpari jebol dukule malah suka teki. Saben wayah linser wangi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus dadi pepucaku bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwo ngrasake atiku sansaya nelongso tekan besok kapan konku ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang laki ketaman asmara? Prasasat ra bisa lali iso awan bengi tansah meto ati. Rasa rasani rasane koyo ngene ning kene aku ngenteni kowe aku kangen kumu kanggo kowe rasane ngitung nganti lali wis pirang taun nanggonku ngenteni sliramu ning kene tak tunggu nganti sailingmu Wesue kangen sing tak rasake Rasane koyo ngene Ning kene aku ngenteni kowe aku kangen kumu kanggo kowe nalikane ing tirta nadi ngenteni tekane biswaya wengi tanganmu takkan di kowe ngucap janji lungo mesti bali rasane ngintung nganti lali wis pirang taun nanggonku ngenteni sliramu ning kene tak tunggu nganti sailengmu mosoren deng wis kanti ketiku opo kowe ra kroso yen kowe isih eling lan tresno kutune kowe kroso nalikane ing tirta nadi Thank you. caramu. Ngapusi rasa atimu saiki aku dewe ning kene ming sepi tanpa tresna. sang.